masa lalu yang menghantuimu. Karena sungguh ini tidak adil. Kau pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah.